بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المفسر أستاذ مرسي مجلس yang dihormati Tuan Imam dan ahli-ahli jutaan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai masjid, hadirin hadirat, mukminin mukminat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana mengundang saya ke masjid. Tuan-tuan yang mulia ini, mudah-mudahan majlis kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya rasa Masjid As-Salihin ini mengundang saya untuk majlis ini sejak 4 bulan yang lepas. Ya, terima kasih untuk 4 bulan tuan-tuan. Saya rasa last saya ceramah di Kedah ni mana? 5-6 tahun dulu ke mana? Ya, saya pun dah lupa lah di mana saya ceramah di Kedah ni. Di Al-Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sempena dengan Isra' Mi'raj ini, saya dah keluar rumah saya sejak pada hari Khamis yang lepas. Belum balik lagi tuan-tuan. Hari Khamis yang lepas saya ceramah di KLCC. Malam saya ceramah di Selayang dekat Pasar Borong, di Masjid Selayang Indah Pasar Borong. Hari Jumaat saya ceramah dan khutbah Jumaat di Masjid Selayang. Petang saya ceramah di Kilang Ingres di Ampang. Malam saya ceramah di Masjid Kemensahai. Besok paginya hari Sabtu saya ceramah di AU4 kuliah subuh. Paginya kuliah duha sampai pukul 12 di Kemensahai. Petang untuk pramugari pukul 3 petang di Subang Jaya. Malam semalam saya ada di Masjid Tanjung Malim. Lepas Isyak saya ada di Universiti Pendidikan Sultan Idris di Tanjung Malim selepas Isyak. Saya sampai rumah pagi tadi pukul 2 pagi. Saya bertolak ke Kedah pukul 8 pagi selepas mesyuarat di sekolah. Petang tadi saya ceramah di Kubur Panjang, sekolah Kubur Panjang di Pendang sampai pukul 6.30. Besok pagi pukul 7 saya kena ada di Teluk Intan 8.30 pagi. Jadi tuan-tuan, tidak ada masa langsung. Isteri nombor 2 langsung saya tak peduli. Isteri nombor 3 langsung saya tak tengok. Dan isteri nombor 4 langsung saya tak tengok. Tak perhati langsung tuan-tuan. Tak sempat maju. Nak tengok macam mana, tak ada. Sebab dia kata saya kahwin 2, 3, 4. Saya pun, tadi dalam kereta orang tanya saya, Ustaz betul ke Ustaz kahwin 2, 3? Saya kata saya pun nak kenal juga isteri nombor 3 saya, nombor 4, nombor 2 saya pun nak kenal. Saya tak kenal lagi ni. Orang lain lebih kenal tentang diri saya pada diri saya. Pelik tuan-tuan ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini kita nak tengok di antara surah Yasin. Walaqad adalla minkum jibilan katsiran. Kita ambil daripada ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku dah pesan kepada kamu wahai anak-anak Adam? Aku dah cakap pada kamu wahai anak-anak Adam, syaitan tu musuh kamu. Jangan kamu sembah dia. Allah ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Dia musuh kamu yang paling terang-terang sekali. Innahu lakum aduwwun mubin. Dia adalah musuh kamu yang paling terang nyata. Musuh daripada dulu, kini, selamanya. Tak berubah-ubah dah syaitan. Dakwahlah macam mana pun tak mau. Bukan setakat dia menyesatkan kita, dia menyesatkan umat manusia, umat zaman Nabi Muhammad. Sejak zaman Nabi Adam lagi, daripada Adam, syaitan ni dah menyesatkan manusia. Cari jalan macam mana nak menyesatkan manusia. Dan Allah kata dia adalah musuh kamu. Jangan kamu sembah dia. Allah ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Bukankah aku dah pesan, bila kamu sembah syaitan, kamu masuk neraka. Sekarang bila kamu masuk neraka, kamu komplain, kamu nak balik ke dunia. Nak balik ke dunia, kami nak buat ibadat, kami nak beramal soleh. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Kami nak balik ke dunia. Kami dah tengok, dengar, bunyi neraka macam mana. Kami dah tengok dah neraka macam mana. Lah kami nak balik ke dunia. Kami nak buat amalan baik-baik. Kami nak buat amalan banyak-banyak. Allah kata nak balik macam mana? Macam mana orang yang melahirkan anak, ibu yang melahirkan anak. Macam itulah tak boleh masuk balik anak dalam perut ibu. Tak ada orang yang melahirkan baby. Tidak ada orang yang melahirkan anak. Anak tu boleh masuk balik dalam perut mak dia. Macam itulah dengan orang yang dah mati. Takkan hidup balik. Begitulah sampai di hari kiamat. Takkan boleh balik ke dunia. Yang kamu tak mau sembah Allah sebab apa? Bukankah aku dah pesan? Jangan sembah syaitan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Memang kita tak ada sembah syaitan. Mana ada kita sembah syaitan? Ya, semua syaitan ni cerita isi neraka dengan cerita iman. Tuan-tuan ingat cerita isi neraka 1963 tu, Ahmad Mahmud Saleh Kamil jadi orang kafir. Isi neraka yang mana orang-orang lama-lama dia kenal. Macam kategori saya ni orang lama. Cerita isi neraka. Tuan-tuan semua tahu lagu tu. Kalau hati sudah suka, semua indah saja. Ha, tu isi neraka punya lagu. Disembahnya syaitan. Ataupun dengan cerita iman. Disembahnya syaitan. Haji Mahdi jadi syaitan. Ahmad Mahmud jadi hero. Sembah syaitan dalam filem itu. Tuan-tuan, kita sekarang memang kita tak sembah syaitan. Siapa nak sembah syaitan? Saya pergi ceramah di Kemensah tahun ni, hari Sabtu yang lepas. Datang satu hamba Allah. Dia kata, "Ustaz, anak saya nak cakap dengan Ustaz." Berpuluh-puluh orang duduk tunggu saya. Saya pun nak. Yang kita ni nak pergi ceramah tempat lain pukul 3, habis ceramah pukul 12. Duduk tunggu ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan minta maaf lah kalau tuan-tuan nak jumpa saya. Duduk bawa berah ke bawa ayak lain kali ya tuan-tuan. Kita buat hari lain. Lagi 18 tahun kita main. Sumpah. Dia kata, "Ustaz, saya nak jumpa Ustaz. Macam mana pun saya nak jumpa Ustaz. Anak saya ni nak sangat jumpa Ustaz." Anak dia budak universiti, laki-laki. Saya kata, "Sekejap boleh. Sekarang dah pukul 1:05. Saya kena ada di Subang Jaya jam 3 petang. Saya nak pergi sana pun saya tak tahu. Jam ni hari Sabtu ni. Tolong Ustaz. I beg you Ustaz." "Tak apalah. Beg saya nak kereta." Saya pergi, dia main dekat surau, dia kata, "Ustaz, anak saya ni ada penjaga." "Oh, abang tak jaga dia kan?" "Eh tak, kami mak bapak dia. Tapi ada penjaga yang lain." "Penjaga macam mana?" "Dia boleh panggil penjaga tu masuk dalam badan dia dan dia nak bercakap dengan Ustaz. Benda tu nak cakap dengan Ustaz." "Oh, sudah," saya kata. Saya kata, "Macam mana boleh panggil pergi masuk dalam badan? Macam mana boleh panggil?" Dia kata, "Memang tu dia tak masuk. Pasal anak dia cakap, anak saya cakap Ustaz, benda tu cukup berminat dengan Ustaz." "Oi tuan-tuan, saya ingatkan jin Samsudin dia minatkan saya. Rupanya jin pun minatkan saya." Dia kata, "Dia nak panggil jin ni masuk dalam badan dia, jin nak cakap dengan saya." Subhanallah tuan-tuan, saya tak mahu. Saya banyak kerja, lain kali lah mai ke Ipoh, di sekolah saya kita jumpa, nyimbang panjang-panjang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu bentuk. Sekarang ni dah banyak sangat orang beramal macam itu. Sakit, berubat dengan hantu. Semayang, habis semayang, pin nurun nombor. Satu datuk baru ni main jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, isteri dia sakit, dia berubat dengan bomo. Sekali berubat 5,000 Ustaz. Berubat minta tanah, kubur, minta tu, minta ni. 5,000 sekali berubat. Lah," dia kata, "Ustaz, 10 kali lah." Saya kata, "10 kali sebiji kereta. 50,000 lah. Isteri saya sekarang tangkai di sana, tangkai di sini. Banyak tangkai Ustaz. Ustaz tolonglah cerita kat dalam ceramah Ustaz. Tolonglah Ustaz. Saya tak tahan lah. Sekali ubat 5,000. Tuan-tuan, maju macam mana pun manusia akan ada orang sembah syaitan dalam bentuk macam itu. Tuan-tuan ada selalu tak tuan-tuan dengar orang cakap, "Ustaz, zaman moden dah Ustaz, orang patut duduk masuk universiti habis dah Ustaz. Mana orang percaya benda-benda ni Ustaz?" Hai, tuan-tuan, jangan lupa dengar ayat Quran. Allah sebut ada Allah ta'budu syaitan, jangan sembah syaitan. Ayat Quran itu akan bertahan sampai hari kiamat. Maknanya apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran mesti orang buat. kalau Allah kata jangan sembah syaitan, maknanya ada orang mesti sembah syaitan sampai kiamat. Orang tu orang besar ke, orang tu orang terpelajar ke, orang pandai ke, ustaz ke, mesti akan terlibat dengan benda-benda macam ini. Sebab Allah dah sebut jangan sembah syaitan, maknanya ada orang yang akan sembah. Sebab ada orang kata zaman dulu-dulu betul lah ustaz, orang sembah pokok, orang sembah puja pantai, orang sembah ini. Dah tuan-tuan, tuan-tuan tengoklah model macam mana pun manusia. Ada satu yang berhormat datang jumpa saya minta tangkal. Saya kata untuk apa Wahidik? Supaya saya bila saya bercakap, orang dengar cakap saya. Saya tanya kenapa? Sekarang ni bila saya bercakap, orang bercakap. Bila saya bercakap, orang mencakap. Bila saya dengar ceramah ustaz, ustaz bercakap, orang tak cakap. Yang itu saya nak tahu ustaz pakai apa. Saya pun mening, pening tuan-tuan. Ihabubil tuan-tuan. Ya macam-macam. Tak apalah dia jumpa kita. Kita boleh bagi kita, kita bagi tahu yang ni tak boleh. Kalau dia pergi jumpa orang lain tu yang kena kerak 18. Yang kena buat macam-macam. Tuan-tuan jangan kata benda puja hantu, puja ni tak berlaku. Sampai bila-bila pun berlaku. Sebab Quran sebut. Serupalah dengan Fir'aun. Orang duk tanya pada saya, ustaz, apa sebab Fir'aun tak reput mayat? Sebab Allah dah sebut dalam Quran, surah Az-Zukhruf. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan. Allah Ta'ala sebut tentang Fir'aun. Kam taraku min jannatin wa'uyun wa'zuru'in wa maqamin karim. Di akhir ayat itu Allah Ta'ala kata apa? Wa'awrasna. Kami wariskan apa yang Fir'aun buat. Liqawman akhirin. Kepada kaum-kaum yang akhir. Liqawman akhirin. Allah Ta'ala sebut bahawa diwariskan apa benda pun Fir'aun itu untuk umat. Sebagai tamsil, sebagai perumpamaan, iktibar kepada Izzah, kepada kita. Kita boleh tengok Fir'aun. Dia ada 5-6 mayat Fir'aun dalam muzium Kaherah. Sekali masuk 1 tahun. Satu hari, muzium Kaherah menerima 50 ribu orang pengunjung. Hanya kerana nak tengok bangkai. Nak tengok bangkai Fir'aun. Boleh tak saya guna perkataan bangkai? Kira alai, no? Nak tengok mayat Fir'aun tu, tuan-tuan, 1 pound, 50 ribu orang setiap hari. Allah sebut dah bahawa apa yang Fir'aun buat, kami wariskan kepada umat yang terakhir. Apa makna waris? Waris maknanya dapat untung. Hari ini Mesir tidak mempunyai minyak yang banyak, sumber tenaga yang banyak, tetapi kenapa negaranya satu polis untuk 10 orang? Disebut sebagai the police country. Polis country ni maknanya negeri polis. Negeri polis ni maknanya polis saja. Dalam 10 orang, seorang polis. Kalau 70 juta, 7 juta tu polis saja. Mana nak bayar gaji ni? Ni, daripada sudut pelancongan. Semua orang nak tengok piramid, orang nak tengok peninggalan dia, orang nak tengok roti dia, orang nak tengok baju dia, orang nak tengok kereta kuda dia, nak tengok kursi tempat dia duduk pun orang nak tengok. Allah kekalkan benda itu sampai kiamat. Orang tanya saya, ustaz, apa awetnya, apa bahannya yang sampai mayat Fir'aun tak reput? Jawapannya ialah Allah yang bagi tahu. Untuk apa? Untuk kita tengok. Fir'aun telah disesatkan oleh syaitan. Walaqad adalla minkum jibillan katiran afalam takunu taqimun. Sesungguhnya iblis, syaitan telah banyak menyesatkan manusia sebelum daripada kamu. Apa kamu tak fikirkah? Sebelum ayat itu Allah kata wa anabuduni, kamu sembah aku, hadza siratul mustaqim, itu jalan yang lurus. Tuan-tuan, penyembahan syaitan dalam bentuk apa hari ini? Nak pelaris kedai, banyak orang guna jampi-jampi yang bukan-bukan. Dia pergi ambil ayat Quran, dia sambung dengan ayat lain, dia ambil ayat Quran, dia sambung dengan ayat lain, dia tempel depan kedai, dia perasan ayat Quran, padahalnya kencing jin duk kencing dalam makanan. Jin duk kencing tuan-tuan tak orang. Siapa yang tuan-tuan duk teringat, dia berkata bau ganja dah lah. Ni tidur malam teringat ke dia, tidur siang teringat ke dia, dalam semayang mundur teringat. Tak mayang pun nanti. Tuan-tuan tahu tak pasal apa? Salah satunya ialah jin. Caranya ialah jin kencing dalam makanan. Tu yang tangkai-tangkai. Sebab tu saya ajar pada tuan-tuan dalam CD-CD saya. Bila nak masuk kedai, bila nak masuk pekan, bila nak masuk pasar, bila tuan-tuan nak masuk restoran, tolong baca doa. Baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir zamzab min jundihi wa jundihi. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan zalambur dan tentera-tenteranya. A'udzu billahi minasyaitonir zalambur wa jundihi. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan zalambur dan tentera-tenteranya. Sebab tentera syaitan itulah yang duduk di situ. Hari ini banyak tentera yang orang buat. Lu pergi ambil menderam-menderam. Dia buat. Sama yang orang buat. Ada orang yang buat nak naikkan seri muka. Bukan setakat dia makan kuih seri muka. Ni, pergi puasa. Pergi puasa, pergi ambil bisiam. Ada orang buat macam itu. Hari ini ada orang yang buat ilmu pengasih. Bukankah itu menyembah syaitan? Ada orang yang bawa jumpa saya, ustaz, ni isteri saya. Ya, apa masalah? Masalah dia, ustaz, dia pakai susu. Saya minta ustaz tolong buang. Saya kata saya bukan bomo, tolong buang ustaz, saya tak tahan. Saya kata benda ni tak boleh. Saya tak boleh buang. Benda ni yang boleh buang, kazar dia. Tu, tuan-tuan kenal kazar. Tu, ceplos tu. Dia hanya boleh buat hak belakang jantan susu. Nama apa tu lupa. Dia hanya boleh buat, saya tak arti buat. Subhanallah, tuan-tuan dahsyat manusia. Jadi yang kita buat, tuan-tuan balik pada awal. Seorang peninju datang, badan dia dua kali saya, penumbuk dia dua kali penumbuk saya. Isteri dia halus je. Dia badan tegak, bekas angkatan tentera. Dia tumbuk dinding, tumbuk cermin, isteri dia pun dia tumbuk. Bila tak ingat, isteri dia, dia tumbuk isteri dia, dia tumbuk isteri dia, dia mai jumpa dia kata, ustaz, tolong ustaz. Saya pegang di belakang dia, bila saya pegang di belakang dia, di sini ada dua benda. Saya kata, abang pakai apa? Saya pakai ustaz masa nak bertinju dulu, nak lawan Thailand, nak lawan Indonesia bertinju. Nak kena ada kuat. Sekarang benda ni duk kacau ustaz. Kadang-kadang saya hilang ingatan, saya tumbuk orang. Bila dengar macam tu saya mula tuan-tuan. Sagi dia tumbuk pun tak pasal. Hei tuan-tuan. Tuan-tuan Allah sebut dah. Itu sembah syaitan yang pertama. Yang kedua sembah syaitan yang pertama itu apa? Rujuk dalam ayat yang lain. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Memang kita tak sembah syaitan. Bak karut marut, bak bomoh. Bak pawang dukun sihir, bak tangkai jambi khurafat, memang tuan-tuan buang habis lah. Tapi hak kedua ni jejak langkah syaitan. Syaitan suka apa? Syaitan suka pembaziran. Kita buat pembaziran. Syaitan suka maksiat, manusia suka maksiat. Itulah yang disebut sebagai wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jejak langkah syaitan. Nasyahwat syaitan. Bukankah benda ini yang menghalang Nabi Muhammad dalam Isra dan Mi'raj? Kenapa kita tidak mau menghalang syaitan daripada menyesatkan kita? Jejak langkah syaitan. Ada orang jemput saya kenduri kahwin. Dia jemput saya. Dia kata, ustaz, tolong baca doa, kami nak buat kenduri kahwin. Ustaz free dah sekian hari bulan. Saya tengok jadual pukul berapa. Pukul 10.30 ustaz. Sebelum kunuri makan, ustaz tolong baca doa. Pukul 10.30 insyaAllah. Sebab pukul 12 saya nak pergi tempat lain. Saya tak dah. Tak apa. Dua minggu lepas tu dia main pula. Dia kata, ustaz, saya nak beritahu. Jadi majlis kunuri kahwin ni macam ni ustaz. Ada majlis ni, ada majlis ni, ada yang tu, ada yang ni, ada Allah. Saya kata, takkan saya nak baca doa tempat macam ni. Itu yang kami dah agak ada ustaz. Tak mau baca. Habis tu ni nak tanya dah ustaz nak baca tak? Saya tak mahu dengan benda-benda ni maksiat, saya tak setuju. Tak apa, kami dah agak ada ustaz, memang tak mahu. Tak apa ustaz, saya baca. Lepas tu nak buat juga yang ni. Tak apa ustaz. Saya pelik tuan-tuan, sampai lah saya pelik. Dia sanggup tak nak baca doa, tak saya nak buat benda maksiat. Tak munasabah tuan-tuan. Nama dia munasabah. Dah tahu dah benda tu haram, tak saya pun nak buat. Saya tak mau. Saya kata saya tak mau pergi ni. Benda ni tak boleh. Kami dah agak dah. Ustaz memang ustaz tak mau pergi. Tu yang kami tanya betul-betul ni. Tak apa lah ustaz tak mau. Tak apa lah. Kita teruskan juga lah. Patutnya hampa henti dalam benda tu. Tak betul tuan-tuan. Bukankah syaitan itu mengajar kepada kita fitnah? Sekarang ni tuan-tuan, berapa banyak orang fitnah saya ni letih tuan-tuan. Saya juga letih. Dah letih ceramah. Berhadapan dengan manusia ni macam-macam cerita. Yang saya sendiri pun tak tahu daripada dulu Ustaz Kazir nak tanding. Heboh baca cerok. Bila masa saya nak tanding saya pun tak tahu. Saya tanya orang tak? Tanya orang siapa? Saya kata calon. Tak tahu, saya pun tak tahu. Heboh dah. Ni fitnah. Bila dah habis pilihan raya, tak ada tanding apa pun. Tak ada siapa yang minta maaf kata saya. Fitnah. Sampai ada tempat yang buang saya ceramah. Pasal dia kata saya kempen. Berkempen pilihan raya. Saya tak pernah kempen. Heboh mata cerok. Satu perempuan telefon, ketua kelas telefon. Ustaz, ni nikah ni, ya, apa kak? Nak tanya Ustaz. Ustaz, mesti ada kempen tak? Kempen apa kak? Ni pilihan raya baru ni Ustaz pergi tak? Tak, saya tak pergi. Saya tak dan kau sibuk semua. Tak dan. Dah, mereka kata Ustaz kempen. Dah. Tak tahu kan, mereka abang kan? Dah, ni saya nak abang dah. Kalau saya kempen jadi apa? Kalau kempen Ustaz Tuzah main, Tuzah mengajak kami tak mahu lah. Saya kata dok, saya tak kempen, apa mendak saya mengajak ya? Nah, tak tahu lah mereka lah abang kan? Ya, tak tahu lah mereka abang. Nah, saya nak beritahu lah, saya tak pergi kempen, tu fitnah. Tak tahu lah, tapi mereka lah abang. Ya, tak tahu lah kalau perempuan tu ada daripada sikit-sikit. Orang kata dok, dia kata tak tahu kan? Dok, tak tahu lah kan mereka. Sudahlah dah tuan tubuh dia kata dok, nehi-nehi, kebenehi. Sudah. Dah dia duduk juga pelik-ak, pelik-ak, pelik-tum, pelik-tum. Payah semua tempat. Dah kita kata nehi, kebenehi. Sudah. Tak pernah, tak pernah. Dok, dok, dok. Tak tahu kan mereka lah abang kan? Teruk semua tuan-tuan. Bukankah Islam mengajar kepada kita supaya baik sangka, jangan jahat sangka, jangan buruk sangka. Kita dah ambil syaitan sebagai musuh. Jahat sangka tu daripada syaitan. Suuzon tu daripada syaitan. Tolak. Fitnah-fitnah daripada syaitan. Umpat keji daripada syaitan. Tolong buat. Sebenarnya Isra Mi'raj ni kita tolong buat. Takak kawan kita beli kereta baru tu. So dia kata apa? Dah lah saya heran. Gaji laki dia. Sama dengan gaji kau kan. Tu yang macam mana beli-beli kau heran. Tak payah heran. Sosok duk heran ni beli kereta baru bising, beli rumah baru bising, nikah baru pun bising. Ya Allah. Dah dia buat masjid, selesai. Cuma saya minta pada tuan-tuan, kalau nak nikah baru jangan tipu. Ada satu perempuan mengadu pada saya, Ustaz. Saya, kak geram dengan laki kak. Sabar lah kak, sabar. Saya bila dia geram tu, saya dia jauh dah handphone. Dia cari earphone, pip cocok di telinga. Saya pergi berdengung telinga. Apa masalah kak? Kak tahu suami kak duk main dengan orang lain. Kak kenal pun perempuan tu. Kak izin suami kak kahwin lain. Ha, tu apa masalah? Dah nikah belum? Dah Ustaz, kak pergi rumah dia yang keluar. Apa kak izin suami kak? Oh, betulnya laki. Saya kata. Tapi masalahnya apa? Masalah dia Ustaz, dia tipu akak. Lah, dia nikah terang-terang pun tipu lagi. Ustaz, dia isi borang Ustaz. Dia kata duda anak empat. Dia kata, kak mati Ustaz. Ustaz tak geram kak kalau orang tuduh. Ustaz mati. Saya tanya, kak tahu mana yang laki akak ni? Kata kak mati. Kak pergi dia buat ugam. Ambil tengok betul tak? Dia tunjuk. Suami, status duda anak empat. Isteri meninggal. Masa bila saya meninggal, saya bagi dia nikah, dia sanggup. Kata saya mati, saya tak hebat. Ya Allah tuan-tuan, kesian dekat isteri tuan-tuan. Orang perempuan ni pantang besar kalau kita tipu. Jangan tipu mereka. Dia sanggup korban macam-macam. Beranak dia tak tahu. Tuan-tuan tipu pasal apa? Bukankah tipu tu kerja syaitan? Dengan tipu. Yang kedua dengan pukul mereka lembut. Orang perempuan ni tuan-tuan dia pantang ditipu, dia marah kalau ditipu cukup sekali tuan-tuan tipu, dia tak mau percaya. Pasal dia dah bagi dah full commitment pada kita. Suruh beranak kerap lah tu, pantang sentuh jadi, asal jadi sentuh, asal sentuh jadi. Ya Allah. Allah, baru ni saya pergi mengajak di kolej jururawat di Ipoh. Saya kata tuan-tuan jadi nurse besok, pujuk orang sakit dengan duk bagi teruk pada mereka. tengok satu perempuan bersalin atas troli, keluar-keluar ambulans, beranak atas ambulans, keluar tu ambulans, beranak atas troli depan orang ramai duk tolak. Orang pakai duk rumun, tambah ada radio apa kamera pula, pakai duk akan marah. Dia masuk dalam bilik doktor, duk proses dia, duk cuci, duk teriak. Kau malu depan orang ramai, beranak-beranak tak dandan. Tak sabar-sabar. Malu orang. Sabar kau eh. Hak tahu lepas lagi teruk beranak depan pintu pagar hospital. Hak tahu lepas muka juga. Dua kali. Kena bagi sabar. Sebab tu orang perempuan ni dia slow-slow tuan-tuan. Jangan tipu. Cakap baik-baik. Tuan-tuan cakap baik-baik. Tak usah tipu. Depa bagi eh. Masuk sign tu depa bagi. Itu saja. Yang tuan-tuan tu tipu. Saya kawan ni tak kenal ni tuan-tuan. Tipu kan budaya syaitan. Jangan tipu. Jangan ada budaya syaitan itu mengadu domba. Itulah maksud Allah ta'budu syaitan. Mengadu domba. Pelaga orang sini. Pelaga orang sana. Ini kerja syaitan. Bergaduh sana, bergaduh sini. Sebab tu kita tengok hari ini dalam satu saf. Semayang sama, rukuk sama, sujud sama, iktidal semua sama. Tapi hati tak sama. Hati tak sama. Ni tengah duduk semayang ni, main-main-main. Amba Allah sebelah main duduk. Dia keling. Selaku itu main sebelah aku. Dia tak mau duduk sebelah. Buat-buat batai semayang. Punya tak nak duduk di sebelah. Pasal apa? Pasal ada orang duduk pelaga. Cuba kita buat supaya hidup bermasyarakat. Apa yang penting kerjasama. Kami tak kuat dan kami tak besar. Tapi kami kerjasama. Masalah kita tak nak kerjasama. Susah hati. Tambah pula kita tambah pula. Susah duduk pergi rumah dia. Masjid pun tak main nak pergi rumah dia. Dah dapat jahat. Eh, tak kenal tuan-tuan. Hari ini tak boleh dah. Tuan-tuan kena pergi rumah orang tak semayang. Dulu-dulu kita faham macam tu. Lah, tak boleh dah. Besok di hari kiamat, dia cah kita. Allah tanya awak tak semayang. Orang masjid tak sabar pun, tak jawab pun. Dia pun duduk lalu, babai pun dah. Kalau dia babai, tengah singgah-singgah, kami pergi ni. Dia pun menonong, ekor serban, duduk terbang. Ya. Kami ingat tak apa. Tapi semayang, rupa tak boleh. Dia pun tak apa. Tuan-tuan, tuan-tuan nak jawab apa di hari kiamat? Sebab tu kalau orang tak pergi, kalau jemput saya main baca kenuri, memang saya paling awal sampai. Pasal apa? Pasal dakwah. Sebab tu saya, kalau tuan-tuan jemput tahlil, saya takkan baca doa bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, saya baca doa dalam bahasa Melayu. Supaya dia faham. Saya tokok dan tambah lagi. Ya Allah, jadikanlah isi rumah dan tuan rumah ni, ya Allah, hatinya melekat pada masjid. Cinta pada masjid, ya Allah. Tunduk tangkap kepala. Buat. Tambah-tambah kalau orang yang tak sembahyang itu sakit. Kita jemaah Islam, kita orang Islam, kita jemaah masjid. Awal-awal pergi. Awal-awal pergi, kena buat. Jangan tak pergi. Dia sakit, hendak pergi tengok. Pada muka mampu pergi karak dengung. Tak kena tuan-tuan. Kena pi tambah dia duduk terkedar atas katil tu, ketok di bawah tu. Dia duduk di atas, ketok di bawah, duduk erat ketok, duduk ludah, pui. Kalau lah tuan-tuan sampai, tuan-tuan ambil ketok dia pi buang, pi bubuh atas baru. Nama ketok aku buang dan ludah-ludah muntah ni. Ui tuan-tuan, mana ada orang sanggup buang ketok? Anak dia pun picit hidup, buang ketok. Tuan-tuan, jemaah surah tak picit hidup. Selama roh je bawa ketok tu. Pergi basuh, tak mak ni. Ni aku dah tukar dah, dah punya dekat anak penuh dah, muntah, siapa pun tak tukar. Ni, dalam hati ni tuan-tuan duk simpan. Allahuakbar. Dia nak kata apa? Baik sungguh mereka ni. Selama ni aku salah faham. Tengok-tengok macam ni, anak aku pun tak buat. Menantu aku pun tak sentuh aku. Tuan-tuan duk picit kaki dah. Tuan-tuan picit kaki dah. Sabar mak, Allah sayang ni. Allah sayang kita sabar. Ha, nak makan, ha? Nak makan aku masak bumbung. Allahu Akbar. Mesti main semayang tuan-tuan, lepas dia sembuh. Mesti main masjid. Dua-dua main. Sama ada dia sembuh, dia main masjid. Dia mati pun dia main. Pasal apa nak semayang mayat, pom-pom tuan-tuan. Kenapa kita tak mau berbaik macam itu? Bukankah Allah suruh buat baik? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah suruh buat baik. Sampai dah satu masa, tuan-tuan, kita anggap dia saudara kita. Dia bukan musuh kita. Allah kata musuh kita ialah syaitan. Yang tak boleh buat baik ialah syaitan. Yang kena buat baik ialah saudara se-Islam. Tapi ustaz, dia belah sana ustaz. Tak kira belah mana pun. Tak kira belah mana pun. Sebab Allah kata dia saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Dia saudara kita. Allah tak pernah kata pun dia musuh kamu. Yang Allah kata syaitan musuh kamu. Kita dakwah pada dia. Kita pergi dekat dia. Kita dekat dengan dia. Lama-lama dia jatuh cinta dengan kita. Saya baru bercakap dengan pramugari, tuan-tuan. Dua bulan dah ada bawa dia minta. Tuan-tuan tahu tak pramugari sekarang ni duk beli kita punya CD tu. Beli CD. Dia kata, ustaz, untuk maklumat ustaz, kami pramugari ni, kebanyakan kami dah pakai tudung lah. Tapi masa terbang, kami tak pakai. Arahan tak boleh pakai. Bila turun ke bawah, kami pakai, ustaz. Sekarang kami nak lawan supaya terbang pun nak boleh pakai. Terima kasih ustaz sebab bagi kesedaran pada kami. Saya pi tuan-tuan baru ni ceramah depa panggil. Saya tak angkat muka takut dulu tuan-tuan susah hati tuan-tuan. Lain kali saya pakai spek hitam pula tuan-tuan tahu apa nak nampak. Oh kemah-kemah tuan-tuan. Nyesai tuan-tuan tak ikut. Depa pun nak mengaji lah. Depa pun nak mengaji. Tuan-tuan tak ada satu tempat di Perak. Satu grup. Mak pon. Orang lembut. Pon. Siang nama Ruslan. Malam Rus. Siang nama Ruslan. Malam Rus. Pun panggil tuan-tuan. Saya kata nak cakap apa ni kat puan-puan ni. Ada 15 grup ustaz. Tolong ustaz. Mereka pun nak mengaji. Ustaz main. Kita pun belagak betul isteri. Depa habis makan tu jamu kita. Macam mana nak cakap tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak campur dengan pondan, siapa nak campur? Adakah saya ni dikira pondan bila saya berceramah dengan pondan? Sebab baru ni depa marah saya pergi berceramah dekat puak-puak ni. Ustaz Kazim belah sana entahlah. Pasal apa? Dia ceramah belah depa. Oh kalau gitu saya pondan, saya pun balik ceramah dengan pondan. Saya sebagai pendakwah, saya kena masuk semua tempat. Kita duduk tiba-tiba depa, tiba-tiba kita tak bercakap. Mana depa tahu? 6 orang pi umrah, polis immigration Arab tahan. Tengok lelaki nama, tengok macam perempuan, polis pening. Orang Saudi kata, imigrasi kata, tempat kami tak ada jenis ini. Datang tuan-tuan, konsulat Malaysia di Jeddah, datang selesaikan mereka ni. Nak pergi umrah, imigrasi yang tahan dia. Tak tahan lagu mana, macam perempuan. Lama lelaki-lelaki ni jenis apa ni? Puak-puak ni, orang Arab dekat dia. Tahu nama tuan-tuan, saya pergi satu, 80 orang saya bawa pergi umrah. Setengah jam saya menunggu, tunggu makcik. Makcik ni, dia pun tunggu kita tiga orang lagi ni. Pasal apa yang dia tahan makcik? Tak tahu ustaz, pasal apa geram tu Arab ni. Dia pegang pasport makcik ni. Duk tunggu saya tanya, apa benda ni saya tanya dekat dia? Apa masalah? Dia kata, tunggu pegawai datang. Setengah jam baru mari. Saya kata, ya, apa masalah dia? Dia tanya, betul kan nama makcik ni Dun? Saya kata, okey. Okey, jelas. La ilaha illallah. Dia nak tanya, betul kan makcik ni nama Dun? Betul lah, D-O-N Dun. Dia pelik tuan-tuan. Tempat kami tak ada air. Pelik semua tuan-tuan. Buat puak Arab ni, tau nak kata gila babi pun tak boleh nampak. Dia kot suka kepala otak dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa nak cakap dengan pondan? Saya cakap. Saya kata, tuan-tuan, kena lawan. Tuan-tuan, kita kena lawan. Ustaz, kami ada nafsu ustaz, naluri kami ustaz. Sebab tu saya kata kena lawan. Itu syaitan. Syaitan buat bisik pada kita. Hang perempuan, hang macam perempuan. Kadang-kadang mak bapak dibisik dengan syaitan. Hang nak anak perempuan, pasal apa? Hang dapat anak lelaki-lelaki. Lah anak lelaki-lelaki ni, hang pakai-pakai macam perempuan. Mak pun terpengaruh dengan syaitan. Bapak pun terpengaruh dengan syaitan. Lama-lama anak dididik macam orang perempuan. Ini semua syaitan. Kena lawan, kena lawan. Sebab tu kena lawan Nabi Muhammad 3 kali, syaitan hambat dia. Bangun, jatuh, jatuh, bangun, bangun, jatuh, jatuh, bangun. Syaitan punya tak jemu-jemu tuan-tuan untuk menyesatkan anak-anak kita, bangsa kita, menyesatkan kita. Allah sebut dalam surah Al-A'raf bagaimana syaitan minta kepada Allah dipanjangkan umurnya. Qala ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah tanya kepada syaitan iblis, apa sebab kamu ni tak nak sembah Adam, tak nak sujud pada Adam, sedangkan aku perintah tunduk pada Adam, apa yang menghalang kamu? Kata iblis, yang menghalang aku ialah aku diciptakan daripada api, Adam daripada tanah. Tak sesuai, api lebih mulia daripada tanah. Tuan-tuan, itu iblis takabur. Tuan-tuan takabur ataupun tidak? Tidak akan masuk syurga siapa-siapa yang ada walaupun sebesar zarah dalam diri dia takabur. Anak dia cantik, anak cantik dia sombong. Apa kalau tak ada 20 ribu dengan rapat? Kalau tak ada 10 jari dengan rapat, 10 jari tangan, 10 jari kaki dengan rapat. Tuan-tuan, tu nama dia takabur. Sebab tu orang yang takabur, kita boleh potong. Potong cakap orang takabur. Tak tahu lah raya ni anak aku nak balik, tak tahu. Nuhak-nuhak besar sulung tu. Duk Kuala Lumpur kata balik beli kereta besar. Takut tak muat jalan. Tu jalan batas kecil sangat, tak tahu. Tu dia minta, tak tahu besar-besar tu. Tu besar kereta tu. Uish. Anak dia apa dia ni? Anak sulung aku. Kerja halung. Patutlah pun. Tuan-tuan boleh potong cakap dia. Besar tu kereta tu. Tu anak aku telefon semalam, dia beli helikopter pula. Tu tak tahu nak landing tang mana pula. Tuan-tuan kena potong cakap dia, bagi tahu kita lagi hebat pada dia. Lama-lama dia menang. Jangan kita dah kata, hui, hui, hui, tak boleh. Orang tak kabur ni kena bagi rendah. Kena bagi rendah, cakap, cakap, cakap, cakap, bagi rendah dia. Sebab sifat tak kabur bukan sifat manusia. Yang tak sepatutnya ada pada manusia. Iblis pernah memakai pakaian takabur. Allah kata, aba wastakbara. Kamu sombong. Kamu berpaling dan sombong. Nyah kamu daripada syurga. Surah Al-A'raf ayat yang ke-13. Qala fahbit minha, fama yakunu laka an tatakabbara fiha, fakhruj innaka minas saghirin. Juzuk 8 ayat 13. Tuan-tuan amal ayat ni. Salah satu daripada 10 ayat yang paling ditakuti oleh syaitan dalam Quran. Saya sebut dalam CD saya banyak kali lah. Apa yang saya cakap tu, yang saya buat. Saya bukan kata mentipu, mentibai tuan-tuan. Tak. Saya buat, jadi saya bagitahu kat tuan-tuan. Tuan-tuan kalau jumpa orang masuk hantu. Tuan-tuan baca daripada sini ya. Qala fahbit min hafama yakunu laka anta tatabbara fiha fakhruj innaka min as-sarihin. Boleh, tumbang dia tuan-tuan. Tak apel kan? Membaca buka Quran, melambuk Quran. Mana dia belah sana? Ha, masuk hantu lagi dekat dengan dia. Mana dia masuk hantu? Lala dia campur Quran, dia lari. Sebab tu kena hapai tu. Mana dia, mana dia, mana dia. Orang tu main dia cekik dia. Hapai lah. Tuan-tuan duk jumpa orang gila sikit. Banyak, banyak orang gila lah ni. Anjing gila, orang gila. Duk hambat tuan-tuan. Anjing gila duk kongkeng-kongkeng. Postman kena hambat anjing gila. Duk kena hambat dengan anjing. Kerja hantar surat. Sekarang tak keluar paper dah. Anjing kena gigit. Anjing gigit postman tak keluar paper dah. Ya sekarang yang kita duk tunggu, anjing gigit postman. Ke ataupun postman gigit anjing. Yang tu yang kita tunggu. Anjing gigit postman biasa. Yang luar biasanya, postman gigit anjing. Mampu anjing tu, postman gigit. Tuan-tuan, kalau orang gila kejar, kalau orang anjing gila hambat tuan-tuan, surah Toha ayat 55. Isteri tuan-tuan mengamuk, Toha 55. Suami mengamuk, Toha 55. Surah Toha, minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tuan-tuan kena marah dengan orang, rot buli. Just stop depan tuan-tuan, buat pulau kayu hoki. Sebelah kayu hoki, sebelah tak. Tuan-tuan apa ada? Ki je. Dia hoki, tuan-tuan ki, kunci je. Tuan-tuan baca cepat-cepat. Minha falaknakum wa fiha nu'ailukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nuh, isteri-isteri di belakang tu. Suami tengah duduk marah. Bancu hayak. Minha falaknakum wa fiha nu'ailukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Abang minum. Masalah dia ustaz dia tengah mengamuk, mana dia nak minum? Ah, minum sendiri. Bismillah. Semuanya dah diajar oleh Rasulullah. Masalah kita tak mau. Apa benda yang tuan-tuan nak? Anak mengamuk, isteri mengamuk, suami mengamuk, bila? Baca pelan-pelan. Soalan kita, kita tak mau belajar. Kadang-kadang kita tak mau ambil berat. Masalah lagi ialah sebab kita tak yakin pada Allah. Masalah kita sekarang ni ialah tuan-tuan, masalah kita tak yakin dengan Tuhan. Kita lebih yakin Panadol daripada Tuhan. Cubalah sekarang ni semua babi. Manusia lebih takut semua babi daripada ancaman Tuhan. Babi ni bukan boleh sebut lembut. Dia kena sebut kasar. Semua babi. Ini semua babi. Islam ini babi. Babi punya lembek tengkuk dulu. Sebut bagi tunjuk babi ni jijik. Semua babi. Oh, tu lah. Hari ni kena ada iklan dalam TV. Hendaklah membasuh tangan dengan sempurna. Basuhlah dengan sabun. Dan bilaslah tangan anda selepas membasuh. Bersin, hendaklah ditutup mulut. Dan ketika batuk, tutuplah mulut. Buanglah tisu di dalam tong sampah. Elakkanlah selesema babi. Allah. Takut sungguh dengan selesema babi. Sekarang ni ada pesakit selesema babi di Malaysia yang dapat rawatan ICU sekarang. Lu kata tak boleh teriak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa takut dengan semua babi? Belum tentu dia datang pada kita. Boleh jadi datang, boleh jadi tak datang. Takut apa? Bapa takut dengan semua babi? Tetapi kenapa tak takut dengan ancaman Tuhan? Bukankah dalam Isra' dan Mi'raj Nabi dah nampak dah macam mana manusia memotong lidah dia sendiri akibat daripada mengumpat? Kenapa hari ini manusia relax dia mengumpat? Semua babi dia takut, mengumpat dia tak takut. Sekarang kamu percaya pada Allah ataupun tidak? Kalau betul-betul kita ni yakin pada Allah, yakin dengan cerita Nabi Muhammad dalam Isra' dan Mi'raj, benda yang Nabi sebut tak elok. Sepatut kena buat iklan dalam televisyen. Elakkan perut anda sebesar bukit di hari kiamat dengan cara mengelakkan rasuah. Ada iklan gitu kan? Jangan jadikan kemaluan anda terbakar dan busuk yang bersangatan di hari kiamat. Elakkan perzinahan. Jangan jadikan kepala kamu sebagai kepala babi di hari kiamat dengan cara janganlah kamu derhaka pada mak bapak kamu. Bukankah benda itu Nabi sebut satu-satu? Jangan kamu bangun seperti hantu di hari kiamat. Elakkanlah riba. Itu baru tunjuk kepada kita bagaimana takutnya kita dengan amalan yang kita buat. Perbuatan maksiat yang kita buat. Hari ini perbuatan maksiat tak ada. Wah, relax tuan-tuan. Setakat pegang anak dara orang, benda biasa hari ini. Benda biasa. Dah naik motor melekat dua-dua orang. Anak dara dan turunan jantan. Dua-dua anak raga motor. Seat belakang bukan pakai. Subhanallah. Bukankah itu haram? Tapi mak pun tak kisah. Walaupun mak dia bukan nama Aiman, mak tak kisah. Boleh pesan ke anak tu. Buat motor pelan-pelan, man. Jatuh payah. Mpok tu dah ramai naik. Nampak tak tuan-tuan? Pelan sungguh, pukul 2 pagi baru balik. Awak yang lama-lama dah balik ni. Makcik pesan-pesan, suruh pelan. Tu kami bawa pelan-pelan. Mak tak takut pada Allah, anak-anak tak takut pada Allah. Inilah masalah kita sekarang. Masalah umat Islam kita sekarang apa dia? Masalah dia tak takut pada Allah. Pemimpin tak takut pada Allah. Akhirnya rakyat pun tak takut. Cuma kita dapat pemimpin yang takut pada Allah, yang bertakwa kepada Allah. InsyaAllah yang di bawah ni ikut. Yang di bawah ni ikut saja tuan-tuan. Tapi kalau hak di atas ni teruk, payah. Sebab itu kita memerlukan kepimpinan yang bertakwa kepada Allah, yang pegang kepada Quran, yang ikut cakap Nabi SAW. Cuba tuan-tuan tengok cerita Hanzalah dengan Abu Bakar. Hanzalah ni tuan-tuan duduk tepi masjid menangis. Bukan setakat menangis biasa-biasa, menangis luar biasa, teriak lenyun baju. Abu Bakar tanya, kenapa Hanzalah? Aku ni munafik, wahai Abu Bakar. Dia mengaku dia munafik. Subhanallah. Tuan-tuan dia mengaku munafik. bertuah, tobatlah hum, tak. Orang kata munafik, kita marah. Nak mengaku munafik? Oh, tak. Hanzalah kata, aku munafik, wahai Abu Bakar. Kenapa kamu kata kamu munafik, wahai Hanzalah? Tak munafik macam mana? Waktu Nabi kuliah, waktu Nabi mengajar, waktu Nabi ceramah, cerita pasal neraka, aku menangis takut pada neraka. Bila Nabi cerita pasal kubur, aku diam, aku takut pasal kubur. Bila Nabi cerita pasal syurga, hati aku berkobar-kobar tentang syurga. Tapi bila aku balik ke rumah, aku jumpa isteri aku dah lupa yang Nabi cakap. Bila aku dah makan, aku lupa dengan apa yang Nabi cakap. Aku dah seronok dalam rumah. Aku makan seronok, aku tidur dengan isteri aku makan sana, aku berjalan sini. Depan Nabi aku lain, belakang Nabi aku lain. Bukankah aku ni munafik? Oh, ni dia tuan-tuan. Macam tuan-tuan malam ni. Ni, malam ni ni punya Allah semangat. Aku lima mai lah, duduk sendiri, tak mana masjid ni. 4 kali pusing, baru jumpa. Ni dia. Pukul 11 baru balik, punya semangat. Sampai rumah pukul 11:30. WWW wrestling. Tunggu dia, lupa. Habis, lupa dah hak ceramah ni. Yang tadi nikah, semangat, sorban di kepala, jubah di badan, dengar ceramah, tengok wrestling. Macam mana wrestling pakai, macam tu lah dia pakai. Spender saja dia lain. Isteri kata, amboi tadi di masjid ni, di rumah munafik orang tua ni. Abu Bakar, bila Hanzalah kata macam tu, kata Abu Bakar, aku pun macam kamu, wahai Hanzalah. Depan Nabi aku macam ini, belakang Nabi aku macam ini. Kita serupa. Jom kita tanya Rasulullah. Adakah kita ni munafik? Cuba tuan-tuan tengok. Nak cerita bab itu pun, tanya Nabi. Hari ini kita nak pilih menantu, ikut tak Nabi pesan? Hari ini kita nak beli rumah, ikut tak Nabi pesan? Hari ini kita nak berjiran, ikut tak cara Nabi pesan? Hari ini kita nak berkeluarga, ikut tak cara Nabi berkeluarga? Hari ini kita nak dapat anak tu didik tak macam cara Nabi pesan pada kita? Berapa banyak orang yang ambil Nabi sebagai pakar rujuk, berapa banyak yang ambil nafsu yang dibawa oleh syaitan sebagai rujukan? Yang ni yang kita nak ambil faham daripada Isra Mi'raj. Bawa Hanzalah dengan Abu Bakar menghadap Nabi Muhammad. Rasulullah, kami nak tanya pada kamu ni, adakah kami ni ya Rasulullah munafik? Kami depan kamu lain, belakang kamu lain ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Kamu bukan munafik. Kamu ni, itulah tabiat manusia. Itulah tabiat. Bila dengar satu-satu benda, kamu bersemangat. Bila kamu balik ke rumah, benda tu akan hilang. Tapi bukan makna kamu munafik. Sebab itu tabiat. Sebab apa kamu bila mendengar ceramah, mendengar kuliah, mendengar majlis ilmu, kamu begitu bersemangat. Sebab apa? Sebab malaikat turun pada kamu, jabat tangan kamu. Sebab itu tuan-tuan rasa tenang walaupun panas. Ada tuan-tuan rasa ni bang ibu gelisah. Yang gelisah amat jahil ya. Mana ada tuan-tuan gelisah? Ada tuan-tuan gelisah lah, tak? Yang gelisah mak jahil. Gelisah. Dia ada gelisah. Tuan-tuan tak gelisah. Sebab apa tak gelisah? Malaikat pegang tangan tuan-tuan. Ada makcik bila saya cakap dia turun lah, batai tangan makcik yang semayang. Pasal apa malaikat pegang? Lah, makcik tak batai lah. Malaikat mana ada laki perempuan? Oh, tu enggak. Siap tuan-tuan. Sebab dia tanya. Walau tidak, tak pasal pilih uduk. Sebab tu tuan-tuan sekarang ni, malaikat duduk dengan tuan-tuan. Tuan-tuan rasa tenang. Tuan-tuan rasa tenang. Walaupun kereta dia berbunyi, dia tenang. Bukan kereta aku, kereta orang lain. Kawan-kawan ni pun kata, bukan kereta aku, kereta orang lain. Habis bateri tu. Tak ada siapa pun bangun tuan-tuan. Berapa nombor pelik kereta? Lagi sekali. KCM KCF 4887. Tolonglah hentikan tangisan kereta anda. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mana ada kita gelisah, relax. Sebab Nabi kata malaikat datang. Subhanallah. Tuan-tuan tak seronok kan malaikat duduk dengan kita? Sebab tu Nabi larang kita sembahyang di tempat pembuangan sampah. Sebab tempat pembuangan sampah syaitan tinggal. Nabi semayang, Nabi larang semayang dalam hammam, dalam tanah, sebab setan duduk di situ. Nabi tak suka, si malaikat tak suka. Malaikat tak suka duduk dalam tandas, sebab tu Nabi larang semayang. Setan duduk di situ. Malaikat tak akan duduk di tempat-tempat busuk. Malaikat tak akan duduk di tempat kotor. Malaikat tak akan duduk pada orang yang bergaduh. Malaikat hanya duduk dalam majlis yang baik-baik macam kita. Tuan-tuan kalau bergaduh, malaikat lari. Setan main duduk. Sebab tu jangan bergaduh. Jangan bertengkar. Sikit punya hal tak selesai masalah. Orang Arab tuan-tuan duduk bergaduh depan kedai dobi. Depan kedai dobi bergaduh. Pompa-pompa saya menung di lala, aku boleh ambil baju aku ni. Duduk bergaduh. Rupanya tu Arab ni nak ambil baju, tak bawa resip. Yang Bangla tukang duduk sereka baju dobi, tak mau bagi lah. Macam nak bertumbuk pompa-pompa lah lah tuan-tuan. Saya pergi kat depa. Makalam kata, makalam kata. Dua-dua boleh betul. Dah. Baca ayat Quran satu tuan-tuan, belum. Yalah. Balik-balik, dia ambil tempat. Balik tuan-tuan, salam dengan Tuk Mengelak. Balik. Tak bergaduh tuan-tuan, sebut ayat Quran tak bergaduh. Padahal tadi, nak tumbuk lah. Orang Melayu, kalau bertengkar, kalau ceramah, baca ayat Quran, nasihat, wuih marah. Orang Arab kasar. Kasar semua orang Arab. Bila sebut baca Quran, terus jadi lembut. Orang Melayu lembut. Tak singgah ke? Lembut. Baca ayat Quran satu. Tak ada ayat lain nak baca. Kata korang lah. Itu perangai orang kita. Orang Arab ni kasar. Baca ayat Quran terus jadi lembut. Orang Melayu ni lembut. Baca ayat Quran. Allah kasar terus. Macam tak ada ayat lain nak baca. Nak kening kita ya. Haram jadak tunggu. Baca ayat Quran pun salah lagi tuan-tuan. Bila kita nak berubah ni tuan-tuan? Sepatutnya ayat Quran jadi lembut. Taha ma anzalna alaika al-Quran litashqa. Taha. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada kamu untuk menyusahkan kamu, kata Allah. Quran untuk menyenangkan. Tuan-tuan ni rahmati Allah. Abu Bakar kata lagi, Nabi kata lagi, wahai Abu Bakar, bila kamu balik ke rumah, malaikat iring perjalanan kamu. Sebab tu bila kamu balik daripada mengaji, kamu tenang. Kita sekarang pun balik pada kuliah, kita tenang. Nah, relax. Ada tuan-tuan bunyi horn, kereta duduk blok. Ada tuan-tuan bagi horn, kereta bersusun nak balik ni. Pom-pom, boy, bodoh, jalanlah. Mana ada. Tu kompong tak ngaji tu. Kalau tuan-tuan ngaji, relax, tenang. Susun ni lorot, malaikat iring. Sampailah ke rumah, malaikat masih iring. Tapi bila kamu dah duduk dengan isteri kamu, duduk dengan suami kamu, dah pergi makan apa semua, setan pemalaikat pun balik. Kamu pun dah lupa dah tadi. Supaya kamu seronok dengan isteri kamu, seronok dengan suami kamu. Kalaulah tuan-tuan duk ingat lagi mati, cerita bab mati tuan-tuan, 7 langkah kita berjalan, balik daripada kubur, mayat itu akan didatangi oleh 2 malaikat. Kalau tuan-tuan duk teringat lagi tengah makan nasi tu, kompon tak lalu. Abang makan nasi abang? Tak mah, abang ingat mati. Adalah. Dah kena-kena nasi ayam, buh sambal pula, jerim petai pula, lupa mati lah. Tambah pula isteri pula ajak, abang tu 12 mai tidur, lompat tu. Yang tadi dengar ceramah duk teriak, bila isteri ajak, ajak tidur malam dah baroi, malam jemaah ni, tinggal habis tuan-tuan. Itulah nama dia tabiat. Kalaulah tuan-tuan duk ingat benda neraka sampai bila-bila, dah. Pakai duk di masjid, apa benda lah. Tu namanya tabiat, tak berdosa dan tak dikira munafik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita faham syaitan, Allah semua dalam surah Al-A'raf, syaitan goda kita daripada arah depan. Syaitan goda kita daripada arah kanan, belakang dan kiri. Ulama-ulama tafsir bincang, apa makna arah depan? Arah depan maknanya syaitan akan menggoda kita daripada arah yang kita nak pergi. Yang kita nak pergi sekarang ialah alam barzakh. Yang kita nak pergi sekarang ialah alam kubur, alam mati, alam akhirat. Syaitan akan menjadikan kita tak yakin pada hari kiamat. Tak yakin dengan hari kiamat itu apa? Dengan melakukan maksiat. Allah sebut awal-awal dalam surah Al-Baqarah Alif Lam Mim, zalikal kitab sampai habis, allazina yu'minuna bil ghaib. Kenapa Allah sebut allazina yu'minuna bil ghaib awal wa yuqimuna shalah nombor 2 wa mimma razaqnahum yunfiqun nombor 3. Beriman pada benda gaib. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiganya ialah menafkahkan rezeki yang Allah bagi. Kenapa Allah letak beriman yang pertama, beriman pada akhirat dulu, sedangkan semayang tiang agama? Sebab yang inilah setan goda kita. Hang buat dulu, nanti tobat lah. Tak apa, lambat lagi mati. Hang baru 20. Boleh tobat, tak apa. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Buatlah dulu. Tu yang zina ramai. Zina ramai sekarang. Atas alasan apa? Muda. Nanti hang tobat lah. Bukan sekat berzina dengan orang. Tuan-tuan, dengan binatang pun dirogol. Dengan budak kecil pun dirogol. Kambing pun tak selamat sekarang. Kambing pun tak selamat. Siap kambing tu balik jalan tu pun nak betik. Dia balik kat kandang dia, geng-geng dia tanya. Oh, pasal apa lambat eh? Aku tak tahulah apa. Goyang kepala kambing tu. Hari ni nafsu manusia kita tak tahu jenis apa. Sebab setan kata, Allah apa takut, Allah apa takut, hang tobat, hang tobat, hang tobat. Termasuklah di dalam bab ibadat. Ibadat yang kita buat ini bekalan untuk akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Taqwa itu untuk bekalan kita. Taqwa pun setan kacau. Ni, semayang kita pun setan kacau. Berapa banyak orang yang semayang tapi tak khusyuk, setan kacau. Allahu Akbar. Dia tu kacau dah semayang. Macam-macam dia kacau. Sebab tu Nabi Muhammad ajar tiap-tiap kali nak semayang baca doa. Allahumma a'udzubika minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tuan-tuan tak nak baca ke doa tu? Tiap-tiap kali nak semayang duduk atas jadah diri tegak tu. Allahumma inni a'udzubika minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sampai syaitan nak kacau Nabi masa Nabi semayang, syaitan ni Nabi pegang janggut dia. Nabi pegang tengkuk ni, lidah syaitan ni kena pada tangan Rasulullah dan Rasulullah dapat rasa sejuknya air liur syaitan. Tuan-tuan nak baca doa tu? Bacalah. Siapa dapat? Siapa Zalim? Tak dapat. Nampak Abang Haji Zalim lekat tu, adik kita Zalim. Entah ada orang tu. Dia seorang Zalim. Tak bunyi apa? Allah ma'ala. Allahumma dapat hak lain tu. Allah ma'ala. Saya ulang balik lagi sekali. Yang mana ada pen, tulis. Yang mana ada pen, ingat. InsyaAllah tuan-tuan ni semuanya adik-beradik Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni tuan-tuan mengaji ni tulis dengan Eliok. Ni Eliok ya, tulis atas tangan. Tu dia relax tulis. Imam Malik kata, baik budak, aku duduk mengajar sama Eliok. Tak tuan, saya tulis apa tuan cakap. Kalau orang tulis, orang baca balik apa orang tulis. Dia baca tuan-tuan satu-satu-satu-satu. Tak jatuh walau satu huruf. Eliok jadi dakwah pen. Jadi jari jadi pen. Tangan jadi ketat. Punya miskin. Macam tuan-tuan, miskin. Susah. Tu tak ada pen ketat. Saya tak marah tuan-tuan. Imam Syafi'i pun dakwah ketat biasa. Ni, tulis. Allah. Satu pun tak jatuh. Subhanallah. Tak jatuh huruf. Terkejut Imam Malik. Hal anta syafiq? Adakah kamu syafiq? Dia kata saya. Ramai duduk sebelah. Terus jadi anak murid Imam Malik. Tu dia tuan-tuan. Imam Syafi'i punya kuat ingatan dia. Allahumma. Allahumma. Tulis ikut. Allahumma. Inni. A'udzubika. Min asyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tolong baca. Allahumma inni a'udzubika min asyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tolong baca. Okey, nak? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Amal kalah tu. Kalau tak dapat, tuan-tuan carilah pada yang dapat. Saya rasa ustaz kita dapat, atau imam pun dapat. Tak pun kita punya rakaman perbuatan ni, tuan-tuan kita tanya depa lah. Ni apa nama TV apa ni? Ya, kita tanya depa insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Masuk daripada arah depan tu apa? Masuk daripada arah depan penyediaan akhirat kita lemah. Ada orang yang semayang, dia rasa betul. Dua minit setengah semayang lho. Lamanya abang semayang. Cepatnya abang semayang. Abang tak ada tomak minah ke? Janji buat. Tak terima, terima. Tak terima, sudah. Kompom tak terima, tomak minah tak ada. Siapa-siapa yang semayang dalam keadaan tidak ada tomak minah, Nabi kata matinya bukan daripada umat aku. Ha. Nabi kata siapa-siapa yang semayang, tak ada tomak minah, mati laisa minni, bukan daripada aku. Kalau dah bukan daripada Nabi, daripada apa? Hanya kerana tak ada tomak minah. Ada orang yang rukuk bergedik-gedik kepala dia. Itu tak ada tomak minah. Kita tak baca ke ayat hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma'idhin khashi'ah amilatun nasibah. Sudahkah sampai kepada kamu cerita tentang hari kiamat? Cerita apa tentang hari kiamat? Cerita wajah-wajah manusia di hari kiamat habis sedih. Manusia tak boleh, tak tahu nak kata apa ni, hilang segala pahala. Muka ni tak tahu nak habak macam mana, susah hati. Kerana apa? Amilatun nasibah. Apa dia? Amilatun nasibah. Amalan mereka tak ada pahala. Kenapa tidak ada pahala sedangkan mereka buat banyak amalan? Sebab yang pertama, tidak ikhlas. Tak ikhlas. Kenapa datang semayang? Saya main semayang sebab saya nak habak dekat orang masjid. Saya orang masjid. Kalau saya sakit demam mati, tolonglah tengok saya. Sebab saya orang masjid. Tak ikhlas. Kenapa kamu puasa? Saya ni kecil manis, ustaz. Makan tak makan sakit juga. Doktor suruh tak makan. Jadi saya puasa dapat banyak. Tak ikhlas. Kenapa hang kahwin, mak? Wah, macam mana? Kena tangkap basah. Basah juga. Ha? Tak ikhlas. Nak buat sesuatu, kena ikhlas. Masalah hari ni pasal banyak orang tak ikhlas. Lawa dah mak ngah pakai tudung lah. Nampak macam wardina mak ngah pakai tudung. Tak pakai lagu mana uban penuh lah. Maknanya pakai sebab ada uban, bukan kerana tuntutan Allah. Tuan-tuan, ikhlas nombor satu sekali. Nombor dua kerana apa? Sebab tidak betul macam Nabi buat. Sebab tu rugi nasibah. Tak macam Nabi buat. Baca Quran bukan macam Nabi. Merangkak-rangkak tak betul-betul. Tunggang langgang tidak wakaf, tak tahu. Hawa biru, tuan-tuan. Kita tak ikut Nabi. Semayang bukan macam Nabi. Kalaulah daripada peringkat awal semayang pun dah tak betul, macam mana? Ambil wuduk pun tak betul ni. Tak kena tepi, tak kena sini. Tayamum tak reti. Tuan-tuan tahu tak ada orang tayamum muka dan kaki? Saya tanya apa siapa? Kaki? Kaki patah? Kaki, sapu tak kaki, hei, saya kata muka dan tangan, hei, dah kaki. Ih, kesiannya tu hak mengaji tu, tuan-tuan duduk depan tu, kalau hak depan pun tayamum muka dan kaki, yang ceramah duduk belakang macam mana? Ni yang kita susah hati semayang banyak, yang angkat takbir semayang macam mana? Angkat takbir Allahu Akbar ni, angkat macam ni, ini bukan takbir, ini gitu-gitu-gitu. Yang gitu-gitu tu ya, betul. Tak mau tuan-tuan. Nabi angkat tangan macam mana? Ni. Buka ketiak. Allahu Akbar. Tapak tangan menghadap kiblat. Jari tak buka semua. Tak nganga semua. Tak rapat semua jari. Buka sikit. Ibu jari bawah telinga. Menghadap kiblat ni. Macam ni. Tu hak tuan-tuan main. Allahu Akbar. Saya tak tahu main mana. Saya pergi semayang satu masjid, semayang jemaat. Dia semayang duduk, saya duduk sebelah dia. Usalli fardhu. Duduk tengok dia. Allah, Allah. Melompat-lompat. Dia semayang duduk. Allah, Allah. Saya tak jadi angkat. Tak apa. Angkat dulu, tak apa selesai. Teruknya tuan-tuan. Minggu lepas, terkebir Tuhan. Saya sebelah dia lagi. Saya tak apa lah. Mampu pinggang. Semayang Allah. Saya tak tahu lah. Hak bangla pula. Sebelah dia. Belah kanan dia bangla. Bangla tengok tempat dia. Tempat aku tak ada di sini. Pasal apa yang jadi susah tuan-tuan? Yang herannya, bila imam nak rukuk, dapat pula. Doa Allah, Allah, Allah. Sampai boleh kata, Allah. imam nak rukuk, Allahu akbar. Elok rukuk sekali. Baik, baik benar setan itu. Kenapa kita ditipu macam itu? Saya semayang di satu tempat di Selayang baru ni. Saya masuklah semayang. Allahu akbar. Semayang bismillah. Budak depan, orang depan ni ustaz mengundur belakang, ustaz ke depan, ustaz mengundur. Sampai dekat dengan saya, apa hal ni? Kita nak semayang tak pujuk, tengah semayang tu dia boleh main rambut. Masuk rukak kedua, dia buat lagi tuan-tuan. Saya dah kelabu matahak. Aku tak pujuk semayang dah. Saya terpaksa berhenti tuan-tuan, dosa-dosa. Saya bagi salam, assalamualaikum, sepok ni hutang sini. Hei, nak main-main kan nak semayang? Segeram tuan-tuan. Nak tumbuk-tumbuk pergi, geram, main-main. Saya kata, nak main-main nak semayang, main-main. Main-main semayang. Gacau orang. Saya ingat tadi, berhenti. Rina semayang tuan-tuan. Pelik sungguh. Manusia sekarang ni pelik-pelik tuan-tuan. Saya sepak tuan-tuan. Saya tak jaga tipu, saya tak tambah. Sepak sungguh, segeram. Nak tumbuk-tumbuk pergi. Saya yakin bila saya tumbuk orang mesti masuk belah saya pasal saya penceramah, takkan dia puan nak masuk saya. Tu yang saya berani tu, kalau saya tak penceramah belum tentu gilalah mampir-pirah mayangnya penampu. Tapi tak boleh tuan-tuan, mata kita ni termasuk ya tuan-tuan gedik-gedik-gedik-gedik. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita duduk sebelah dia, mata pun tak tengok juga. Pusing. Sebelum pi Mekah tak apa, elok. Kita duk tanya orang lagu tu jari dia. Tak, sebelum pergi Mekah tu elok lah eh. Balik Mekah tu lagu tu berpusing-pusing. Tak, tuan-tuan tengok tak? Baca ada hadis Nabi. Nabi angkat syahadah tu macam mana? Tasyahud tu. Jari macam ni. Ibu jari, ni jari ibu jari macam ni. Jari telunjuk di atas ibu jari. Itu cara angkat. Tengok dia waktu waktu syahadah, tengok jari. Sunat tengok jari tu. Itu yang Nabi buat. Kedudukan dia macam, bukan macam ini. Ini tunjuk orang. Dia bukan macam ini. Dia macam itu. Ini cara Rasulullah. Kalau kita ambil betul-betul surat dan mi'raj, betul-betul kita nak ambil. Nabi semayang macam mana Ustaz? Macam mana yang Nabi semayang? Tu kesan daripada surat mi'raj. Kalau semayang pun sampai lah angkat takbir atau ihram pun tak betul, tak ada kesan surat wal mi'raj. Angkat takbir tak bunyi apa? Salih Fadal Maghribi Salih. Tuan-tuan tengok tak ramai orang. Orang macam itu. Tak pergi sembahyang isyak. Tuan-tuan dengar kat takbir tu. Dengar orang sebelah dulu ada. Tak dengar pada telinga sendiri. Ini rukun kauli. Oh, tak dengar habis. Ada yang dengar sekerat. Allah. Ada yang panjangkan A. Ni saluran satu punya orang. Allahu Akbar. Oh, dia panjang pula dah. Allah Maha Besar. Bukannya Allah. Adakah Allah Maha Besar? Batai semayang. Allah. Sudah. Ada akbar panjang pula. Allahu Akbar. Habis-habis semayang tanya. Macam Imam Mekah. Ya. Belajar balik. Allah tak aci, batuk tak aci. Allah Akbar, seduh pun tak aci. Allah Akbar. Tu semayang subuh tu lagi tak aci. Yang siap menguap semua. Ya Allah tuan-tuan. Yang ni yang kita nak betul balik. Baru ni saya buat ceramah untuk 200 orang. Pesyarah-pesyarah universiti. Belajar balik sembahyang. Doktor-doktor, dekan-dekan 200 orang satu universiti. Budak-budak siswa-siswi tak masuk, depa aja belajar balik. Belajar balik. Ada hak rukuk macam berak tengah hutan lalang. Tentu tak orang berak tengah lalang. Nak tunduk sangat, lalang cocok. Ya Allah. Tapi tak apalah dengan duk malu. Saya kata tuan-tuan doktor ke profesor ke profesor madya ke dalam bab mengaji tak ada malu-malu. Sebab bila tak betul ibadat aminatun nasibah. Ugi tuan-tuan. Banyak orang baca Quran bulan Ramadan tak darus, tak tinggal tiap-tiap hari 2 juzuk habis khatam 2 kali. Pahala tak ada. Pasal tak betul baca. Sebab tu Nabi Muhammad bila dia tadarus dengan Jibril, tiru. Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi semak. Itulah nama dia tadarus. Hari ini tuan-tuan baca, habis tuan-tuan baca, tuan-tuan tidur. Tu bukan tadarus, tu terlelap. Tak apa, apa baca pun nak balik, pun dia tutup. Tak betul, kena tunggu, kena tengok sampai habis. Dan baca pula kerana Allah dan bukan kain pelekat. Sebab ada orang yang baca, tahun ni tak masuk, tak mau. Mak, nak masuk tak ada orang, mak. Buat lagi-lagi tiga orang, mak tak mau masuk. Tak mau. Siapa? Tahun lepas nak masuk. Ampah kain pelekat, tak dapat. Aku dapat, ampah dapat. Ni nama dia tak ada orang kain pelekat. Ada pula yang peruntukkan masjid 40 lai. 5 kumpulan. Bila buat tadarus, hari ketiga baru hamba Allah ni datang. Setiap usaha katanya. Ni nak masuk tadarus lah. Cadang. Ni penuh lah. Awak penuh pula. Takkan tak boleh masuk kot. Penuh lah. Pasal peruntukkan kemplekat 40 lai. Kalau ramai jadi 41 tak dapat lah. Ada juga yang tadarus Quran. Bila kena tegur merajuk. Tak ada. Banyak-banyak. Tak harakan. Dengung, dia marah lah. Asyik aku baca salah. Asyik salah aku baca. Malam keempat duduk kat belakang seorang-seorang dia. Tentu pergi tanya dia tengok. Wah, ada orang belakang tak masuk. Tim tak terus. Tak mau. Asyik aku baca salah. Dia pun baca betul. Asyik aku baca salah. Okey, salah tu aku lah. Biar aku baca seorang. Semua betul. Itu bukan tadarus. Bukan cara Nabi. Nak buat benda apa pun, dia mesti ada mutaba'ah. Maknanya mesti ikutan macam ikutan Nabi SAW. Bila tak buat macam Nabi, tuan-tuan, nak jadi apa? Yang ketiga, kenapa amilatun nasibah? Sebab ada masalah dengan orang. Kita buat amalan, tapi ada masalah dengan orang. Hutang tak mau bayar. Sampai mati tak nak bayar. Umrah pi. Jemput pula orang yang dia hutang tu. Jemput main rumah percaya si. Mak, main rumah mak. Percaya si sikit. Ha, pergi mana? Pi umrah. Kawan yang bagi hutang ni. Hutang ku 200 tak bayar. Umrah pi. Paul. Tuan-tuan ingat dia ikhlas ke percaya si? Tak boleh pi tu. Bayar hutang dia dulu. Tuan-tuan ingat diterima ke umrah? Lainlah kalau hutang bank, hutang rumah, lain cerita tu ada perjanjian tahun. Perjanjian dengan jiran, mana ada perjanjian dengan abang, kawan kita, mana ada bayar. Tidak, dia tak bayar sampai dia mati. Itu yang menyangkutkan dia di hari kiamat. Kadang-kadang dia sangkut di KLIA. Bukan kata hari kiamat, KLIA pun tak clear, walaupun nama clear. KLIA ni clear. Tapi dengan sebab tuan-tuan sangkut, dia tak clear. Ui, 80 orang tak boleh pergi umrah. Ejen tak mari. Wakil syarikat pun tak ada. Ejen pun tak ada. Duk menung dengan beg-beg besar semua nak pergi umrah. Sehari semalam duk tunggu. Tak ada. Nak balik, balik ke Al-Ustaz? Nak balik Taman Muhibah lah. Nak balik malu dah. Tuk bilai bang lah hari tu. Baca Yasin 2 kali lah. Orang duk bagi salam seluk ni nak sedekah pergi umrah banyak orang bagi. Takkan nak balik? Tok bilai sikit punya bagus bang. Aku dapat sebab ni pom-pom dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan tok bilai sini lah. Ni cerita di Afrika ni. Yang pengurusi masjid punya duk pulun. Tok saya tengok lah. Pi tu weh. Tak boleh tengok belakang lah. Dia punya rai satu taman. Pi KLIA. Tak ada boleh pergi umrah. Nak balik ke? Tak balik lah. Tidur di Chowkit Road, hotel Chowkit. 2 minggu duduk kat hotel. Siang malam umrah kat situ. Lagi 3 hari nak balik pergi Maidin. Beli kurma, tasbih, serban. Air zam-zam semua orang balik. Pakai jubah. Celak ni pergi tak larat nak buka mata. Balik umrah. Kita pergi ziarah. Macam mana Ahmad? Mekah banyak kan? Allah. Panas, aku tak boleh pipi tutup muka, panas. Tapi dia apa sejuk, dia pun kediaan. Lepas muka. Dapat tasbih satu ke pihak jarang-jarang, di pihak lubang satu. Terlupa nak buang maiden. Rasa macam pernah tengok, tapi di mana ya? Hari ni kita nak buat ibadat sampai tahap macam itulah tuan-tuan. Dah tak tahu nak pi umrah dengan siapa, kena tipu banyak. Nak bayar zakat dengan siapa, kena tipu banyak. Yang ni lah yang setan duk tipu kita. Kita sembahyang rajin, tapi dengan isteri kita tak bagi nafkah, Allah tak terima sembahyang. Ni nasibah kita ni. Sembahyang-sembahyang hitam dah ini. Musyawah pergi tekan tengah-tengah jadah, hak lubang, tak hak apa nama, hak tebal, hak bukan tu jadi. Tapi dengan isteri tak bagi nafkah, Tuhan tak terima. Maji-maji pakai telekung ni sampai ke kaki, stokin sampai ke lutut, pinjam stokin bola lelaki dia. Alim sungguh tuan-tuan ni. Sarung lengan siap bu inai lagi, bu celok lagi, tasbih Haim Rajuli duk pakai, subhanallah, subhanallah. Tapi lawas dengan suami, Allah tak terima ibadah maji. Letih tuan-tuan ni, duk baca Quran ni, Yasin wal Quranil Hakim, malam Jumaat ke sebelah bahaya tidak bahaya sikit lagi abang, sikit lagi dah lah ramai tidak abang ni tak boleh tengok saya cari pahala lah abang. Asal saya baca Quran main ajak, ajak saya pergi Quran main ajak dia tu yang baca Quran, suami dia tidur ngangah pergi subuh. Allah tak terima ibadat baca Quran, patut tutup Quran dilayan suami. Berapa banyak isteri macam itu. Tengah duk baca Quran, subhanallah, zikir pula. Suami dia kata apa? Kopi. Kopi, kopi. Dia buat sendirilah, tua dah bangun. 13 tahun dah kita kahwin. Kopi, kopi. Bagilah kita nak cari pahala. Astagfirullahaladzim. Apalah dapat laki aku macam ni? Subhanallah, subhanallah. Saya ingat anda dapat pahala ke? Dah. Pilah buat kopi kat suami. Pahalanya macam puasa setahun. Besarnya pahala setahun puasa. Dia tak faham, dia tak faham. Suami pi baju kopi, suami baik dia manca dua gelas, satu untuk isteri, satu untuk dia. Bagus isteri boleh berhenti Quran minum. Oh boleh berhenti no baca no, ni ada tak boleh berhenti tu minum juga. Kena faham tuan-tuan, banyak orang buat semayang tapi lawan mak bapak. Semayang-semayang. Lawan mak bapak. Ingat Tuhan terima ke anak berhasa? Apa ni walidai? Mak nak ikut orang pergi mengaji. Malam ni Ustaz Kazim, mak duk tengok muka dalam TV. Mak nak tengok dia boleh. Mak duk rumah. Mak, oi. Jalak pak tak nak pak seradung payah. Sian kat mak tuan-tuan. Kita ni, tengah hidup ni, tolonglah buat apa kehendak orang. Yang kalau boleh tunai. Kalau anak nak pergi makan RFC tu pergi lah. Pergilah lah. Ramai orang tak larang nak tunggu. Ha, suruh mahal goreng lah. Mati budak tu menyesal tu. Selalu orang macam itu. Bila masa hidup dia minta kita tak tunai. Bila mati dia pula duduk di bebai, duduk sebek tak habis-habis. Kalau boleh tunai, tunai. Kesian tuan-tuan pada anak. Kadang-kadang anak mah nak baju upin-upin. Nak upin-upin. Betul-betul-betul. Sak-sak lu. Mak tak ada. Mak tak ada. Tak ada. Tak ada. Apa tu tengok? Toyol. Betul-betul. Cuma tutup sak. Pergi beli baju upin-upin ke anak. Tak apa lah. Tapi bila anak balik sekolah, pam, kena langgar dengan motor. Mati anak. Upin-upin tu tak boleh tengok. Dia teriak. Mak tak boleh tengok. Mak ingat tak dia. Siapa suruh? Sebab tu buat supalah dengan mak kita pun sementara dia tengah hidup. Apa yang dia nak pilang kawi bawa. Mak lama tak pilang kawi mana. Mak nak pergi buat apa ma. Duk rumah mak betul tu sedek banyak tu. Mak nak pergi beli korek. Korek lapar. Bawa lah tuan-tuan. Kok-kok dia nak pergi pasir cinang tu. Duk naik payung terjun tu. Glory yang buk dah bawa. Biarlah. Selalu orang macam itu. Dah mati mak menyesal. Tuan-tuan serupalah dengan isteri kita lah. Berapa banyak isteri tengah doa ada kita tak peduli kat dia. Permintaan dia kita tak tunai. Mati menyesal. Tunaikanlah apa hajat dia. Setakat gelang tu apa sangat. Bagilah dua orang gelang. Beli kat Iksan tanah merah. Tapi bila mati, baru menyesal. Setakat dia ajak pergi Tesco, pergi lah. Tak ada duit. Bukan saya tak mau pergi. Duit tak ada lah. Dia bukan tak dia beli barang. Abang ambil dia buah atas troli, tolak pun cukup lah. Orang perempuan ni bangga dah tuan-tuan. Tuan-tuan ingat orang perempuan, isteri-isteri kita ni, tuan-tuan ingat dia nak pergi Australia ke berjalan? Dah. Dia tak mau pergi New Zealand pun. Cukuplah dia pegang tangan tuan-tuan pergi pasar malam, cukuplah. Kepik tangan pergi pasar malam, abang kau boleh kau beli je. Seronok dah habis meta tuan-tuan. Lu out, meta tu out. Tapi kalau tuan-tuan bawa pergi New Zealand, kira bagus lah. Serupalah kakak pun. Permintaan suami apa pun kalau boleh tunai, tunai lah. Sementara dia tengah hidup, mati menyesal. Kena sakat suami minta nikah lagi, bagilah. Esok menyesal tuan-tuan. Ustaz ni bengong dulu. Dia kono dia je kena kita balik. Saya cerita betul. Janganlah kita ditipu oleh syaitan. Sebab syaitan ni nak tipu. Dia tak suka menikah dua, menikah tiga, menikah empat. Dia suka benci. Sampai kita boleh jadi kafir dengan sebab menolak hukum Tuhan. Jaga tuan-tuan. Abang-abang depan saya ni sebut nikah dua, celek mata tadi, tunduk nikah dua tu tuan. Dia setuju ya mak nikah dua ni. Tapi, kena anak tuan-tuan nak jadi isteri nombor dua, tuan-tuan setuju lah. Anak darah tuan-tuan umur 24, cikgu sekolah, pak. Ni hari jemaah ni, nak main ni, main tanya cik. Bagus eh, nak. Satu sekolah, cikgu juga, dah. Guru besar, bagus eh. Tapi dia bini, dia lelaki orang, pak eh. Apa? Sudah tuan-tuan. Pantang aku anak tu nikah dua tiga. Tapi tadi tak nikah dua dia, semangat. Dia hanya terima kalau kena pada diri dia. Kena pada anak dia. Dia pantang. Jumpa bomoh macam Yasin. Jumpa tuan-tuan, ustaz, anak saya nak kahwin. Saya tak mahu, ustaz. Dia nak lelaki orang, ustaz. Saya kalau nak tolak, tak kisah, ustaz. Ustaz tolong baca Yasin, ustaz. Tengah bagi jadi, ustaz. Bagi dia benci tu, ustaz. Tak apa. Payah semua orang tuan. Mem, anak darah pula, ustaz. Pak, saya nak kahwin, ustaz. Pak tak bagi. Pasal pak tak bagi benda baik dia. Pasal nak kahwin saya tu lelaki orang. Tu isteri dia bagi lah. Isteri dia bagi, isteri dia suruh kahwin. Pak tak bagi pula. Ni minta ustaz kena baca Yasin. Masa dia kenal cerita ni. Pak hang kerja apa? Betul tuan-tuan. Pak suruh baca Yasin tak jadi. Yang anak suruh bagi baca Yasin bagi jadi. Belaga Yasin. Payah tuan-tuan. Nombor dua, setan datang daripada mana? Belah kanan. Apa dia belah kanan? Anak-anak kamu. Harta-harta kamu. Isteri-isteri kamu. Suami-suami kamu. Setan akan goda kita daripada itu. Anak kamu. Dia akan goda. Berapa banyak orang yang kalah dengan anak. Tak semayang mak ni dengan sebab anak. Setan kacau. Yang suami pula sembahyang maghrib tak balik-balik dah. Tu pergi makan sup dia bok. Yang isteri duk tunggu suami balik tak sembahyang. Anak ni teriak. Asyik letak teriak. Asyik letak teriak. Asyik teriak letak. Tak sembahyang mak. Duk belebel kat lelaki dia. Pergi mana orang tu ni. Habu duk dia pun satu teriak. Tak sembahyang. Dia tengok dukung anak ni. Apa susah tuan-tuan kalau anak kuat teriak. Buh nama Ahmad Albab. Lega. Orang tanya ustaz, anak saya kuat teriak ustaz, tak tahu. Buh nama Ahmad Albab, piram ni buat. Lega ustaz, boleh kawan dengan anak jin lagi. Ini harta bukan kamu yang punya, Ahmad Albab yang punya. Kaya lagi tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau anak tuan-tuan tak berhenti-berhenti teriak. Asyik pukul 12 teriak, asyik 12 teriak, asyik teriak 12. Tuan-tuan ni ambil ayat. Bukan ayat ni lah, dia rumah tuan-tuan. Boleh, tak pergi berhubung ini pula, dua ni. Nak ustaz kata ambil ayat ni? Dah, ayat ni dua, sampel je ni. Tuan-tuan baca surah Al-Fatihah 7 kali. Baca pada dia, baca elok-elok. Jangan tak baca, jangan baca main-main macam dia elok. Bismillahirrahmanirrahim. Ni baca ni, masalah dia tak jadi ni, sebab saya mata liat. Baca-baca, tapi Fatihah. Baca-baca, mata tengok TV. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh juga. Allah bismillahirrahmanirrahim. Bila nak jadi? Saya dulu pergi pekan, pekan Selasa lah. Pekan Selasa. Saya tengok satu orang tu dia ubat. Duk jampi orang sebelah satu ni. Orang duk tanya dia, botol ni orang ringgit, minyak ni orang ringgit. Orang sebelah satu ni wajib. Yang tu 4.5 ringgit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu 3.5 ringgit. Kalau ambil 2 tak puas lah kita bagi naik. Orang sebelah satu. Bila nak jadi ni tu? Cuba baca tawaduk ala elok, huduk ala elok, khusyuk ala elok, baca mengada Allah dengan penuh pengharapan. Lepas baca Fatihah 7 kali, ambil bedak sejuk, lumuk di badan budak. Dengan mok pun kena lumuk sekali. InsyaAllah. tuan-tuan buat minta yakin pada Allah, suratul Fatihah, ibu kau dah segala ubat. Kau kuala kangsa telefon ustaz saya, buat macam ustaz ajak kan. Tak mahu ustaz baca macam mana, macam-macam ustaz kata lah Al-Fatihah 7 kali, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, memang tak jadi. Hidup balik pun tak jadi. Orang kata surah dia Al-Fatihah, memang budak tersenyih ni pun tak kenal tuan-tuan. Yang sekarang ni, yang kita ni, anak-anak kita lah ujian sekarang. Cuba tuan-tuan tengok, semua masalah sekarang datang daripada anak. Tuan-tuan duduk di luar, tuan-tuan duduk di belakang, tuan-tuan duduk di dataran atas kursi apa semua tu, tuan saya kata lah, ustaz pun masalah anak. Semalam saya pergi ceramah, ustaz, anak lari tuan-tuan, 14 tahun, 3 tahun 2, lari ikut boyfriend. Ustaz, mak ustazah, pak ustaz, mak ustazah, anak pas. Nak kata apa? Pakar motivasi, dia pun termasalah anak. Cerita masalah anak ni, anak cikgu besar pun bermasalah. Satu cikgu, suami isteri cikgu besar tuan-tuan, main jumpa saya, anak dia pondan. Siang cikgu, malam pondan. Macam mana kau boleh tahu? Kau kemas bilik dia, kau jumpa gincu, baju dalam, skirt. Takkan dia buat balik perempuan? Kata dia keluar malam, kau ikut dengan cikgu lah, pergi ikut, lupa hati jadi pondan tak? Cikgu tu kan pun. Ha. Ni ujian yang berlaku sekarang. Tok saya cakap banyak lah. Tok imam ke, belah mana pun sekali, anak-anak sekarang ni masalah. Tuan-tuan buka album di rumah tuan-tuan. Di mana anak yang boleh menenangkan tuan-tuan? Dalam 10 orang, ada seorang tua yang pasti menyusahkan hati kita. Buka album tengok. Tengok anak sulung. Apa masalahnya? Susah hati ustaz. Kenapa ni? Dia alung ustaz. Anak sulung. Kejap dia kerja orang, kejap orang kerja dia ustaz ni, tak tahu lah ustaz. Masalah tak? Masalah. Ni ustaz, yang ni, kau susah hati ustaz. Awak tak kahwin ustaz, 46 umur. Milih kot dah, tak milih, orang tak mai. Orang tak mai. Takkan tak ada kot, tak ada. Pasal kerja besar, jurutera. Main ngadu kat saya, jurutera. Kerja aku, Kelang, Pulau Pinang. Siapa nak bagi nama? 46. Sungguh saya tak bohong. Saya sekarang ni stok laki-laki tak ada, tuan-tuan. Stok perempuan ni banyak, ya Allah. Yang paling muda 26. Yang paling tua 66. Minta tolong cari jodoh. Saya tak bohong, betul ni tuan. Tolong ustaz, main jumpa agak Dima, minta ustaz cari. Kak Dima nak kahwin ke? Kalau ada jodoh lah. Tak takut dua seorang. Saya agak timur tuan-tuan. Pencin cikgu kemas. Siapa nak boleh? Saya tak bohong. Saya tuan-tuan kena tolong insan yang lemah. Saya tuan-tuan. Tuan-tuan, bagi orang yang anak dia lambat, janganlah cepat orang kata orang tutup. Janganlah cepat kata orang sihir. Tuan-tuan buka lah surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai 3. Surah Ar-Ra'd bukan setakat orang tak mai minang anak. Orang tak mai masjid pun tuan-tuan baca ayat tu. Tok imam pernah baca ayat tu. Buka pintu masjid baca. Tok bilal pernah baca ayat tu. Tuan-tuan baca tiap-tiap hari 1 sampai 3. Tak payah ayat pelaris di kedai. Tuan-tuan baca aja tuan-tuan. Buka pintu kedai surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai 3. Buat. InsyaAllah. Bagi anak yang lambat kahwin, orang tak minang ke apakah, ya Allah, amalkan tiap-tiap kali lepas raya, suruh dia baca 1 sampai 3, juzuk 13. InsyaAllah. Tak payah nak mandi bunga. Tak payah nak tolak bala, buang siai, tak payah, merapu. Tapi kadang-kadang, bila baca, tak main minang dia juga. Yang orang main minang, mok dia. Pasal mok baca? Mok je orang main minang, cik tak duk apa? Dah aku baca, orang tak baca? Anak lah kena baca, dengan mok baca. Tolong buat tuan-tuan. Anak-anak sekarang ni macam-macam masalah. Lari daripada rumah, lari daripada sini, jadi pelacur, bergaduh di sekolah. Dia marilah. Sebab itu Allah pesan pada kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga sungguh tuan-tuan anak-anak. Yang ketiga, dia mai daripada arah belakang. Apa dia arah belakang? Dia mai goda kita daripada arah belakang. Belakang tu maknanya tempat yang kita nak tinggal, yang kita nak pi tinggalkan dia. Nama dia dunia. Yang ni yang Nabi sebut dalam Isra' dan Mi'raj, dunia goda manusia. Berapa banyak orang yang hari ni setan tangguhkan sedekah, hasut jangan sedekah. Dia kata jangan sedekah, jangan sedekah, dia kaya dah, jangan bagi, dia banyak duit dah, jangan bagi, nanti hang semekil. Setan goda kita supaya sayang pada dunia. Semua pada pakat sayang, semua lalu tabung buat tidur. Masjid tengah duk buat, tak mau tanya berapa lagi tak cukup. Ada yang tanya saja, berapa lagi tak cukup. Lepas tu geleng kepala belah, berapa lagi tak cukup? 40 ribu lagi. Oh ya, banyak orang tu. Ni aku pun nak bagi 40 ringgit dah ni tak. Kenapa jadi macam tu? Setan kata jangan bagi, jangan bagi, jangan bagi. Tak mau tuan-tuan, dunia kita tak mau. Dunia ni semua seronok. Nabi kata ad-dunya mata'un. Dunia ni seronok semua. Tuan-tuan tengok hari ni pun seronok. Kalau semua seorang dapat seorang ni, ni bangga ni, ni buat balik rumah, tak minum, buat balik pergi ke anak. Dunia seronok. Tuan-tuan tengok kipas angin pun seronok, tengok kereta seronok, tengok motor seronok, tengok tali besen seronok, tengok